Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan tentang bacaan-bacaan yang dibaca oleh orang yang sedang sholat ketika rukuknya. Di antara bacaan tersebut adalah Subhana Rabbiyal Azim, yang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika rukuk. Kemudian di antara bacaan yang lain adalah Subbuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Naam. Kemudian di antara yang lain adalah Rabbighfirli. Yang ketiga, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Naam. Maka yang afdol adalah agar bacaan ini diganti-ganti. Terkadang menggunakan bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Terkadang di ruku yang lain membaca Subhana Rabbiyal, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Terkadang dia menggunakan Subuhun Kudus. Tak lain yang demikian adalah sebagai ihya sunnah, untuk menghidupkan sunnah. Oleh setelah bangkit dari ruku, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Tsumma yad'u yadayhi kama wad'aha qabla ruku'." Kemudian meletakkan kedua tangannya sebagaimana dia meletakkan kedua tangannya sebelum ruku. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah memandang bahwa apabila seseorang bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, mengangkat kedua tangannya, kemudian meletakkan keduanya di atas dadanya seperti dia ketika sedang sholat. Ini pendapat Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ada pula sebagian ulama yang mengatakan huwa mukhayyar, orang yang sholat itu diberikan pilihan, insya'a hadza, kalau dia mau dia letakkan kembali kedua tangannya di atas dada. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dia letakkan kembali kedua tangannya di atas dadanya. Au hadza, atau dia julurkan tangannya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Adapun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah memandang bahwa ketika seseorang bangkit dari ruku, hendaknya dia menjulurkan kedua tangannya ke bawah. Wal khulasah, kesimpulannya bahwa perkaranya dalam masalah ini adalah luas. Kalau kita mau meletakkan kembali kedua tangannya, lahu dzalik, boleh baginya. Jika dia mau menjulurkan tangannya ke bawah, lahu dzalik, juga diperbolehkan. Naam. Sebagaimana pendapat sebagian ulama, mukhayyar, dia diberikan pilihan. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian permasalahan yang baru tentang as-sujud. Tsumma ba'da ay yahmidallah, setelah dia memuji Allah dengan sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, bima warada, dengan bacaan-bacaan yang telah disebutkan, yahwi ila sujud mukabbira, dia melakukan sujud dengan mengucapkan takbir, Allahu akbar, dia bersujud. Yaqul Allahu akbar, wala yaqul Allahu akbar qablu wala ba'du. Hendaknya dia mengucapkan Allahu akbar itu bersamaan ketika dia mau ruku. Allahu akbar, bareng. Allahu akbar. Dia mengucapkan bersamaan dengan gerakan tubuhnya menuju tempat sujud. La yaqul Allahu akbar qablu wala ba'du. Tidak mengucapkannya, tidak mengucapkan takbir ini sebelum bergerak atau setelah bergerak. Berbeda dengan takbiratul ihram. Kita sudah membahas takbiratul ihram, ada tiga keadaan. Bisa bersama dengan takbir Allahu Akbar, atau mengangkat kedua tangannya terlebih dahulu baru bertakbir. Dia angkat kedua tangannya baru mengucapkan Allahu Akbar. Atau dia ucapkan terlebih dahulu lafaz takbirnya Allahu Akbar, baru mengangkat kedua tangannya. Ini ketika apa? Takbiratul ihram. Adapun ketika seseorang mau sujud, maka mengucapkan takbirnya bersamaan Allahu Akbar. Bersamaan dengan gerakan ketika dia mau sujud. Wa inna ma yaquluha idza ahwa ila sujud. Tetapi dia mengucapkannya ketika hendak mau sujud bersamaan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Wala yarfa'u yadaihi, tanpa mengangkat kedua tangannya kembali. Ketika dia mau sujud tidak perlu mengangkat kedua tangannya. Langsung ya merunduk untuk sujud. Tidak pula ketika bangkit dari sujud Allahu Akbar menuju duduk di antara dua sujud, tidak perlu dia mengangkat kedua tangannya, cukup mengucapkan Allahu Akbar. Ini namanya takbirul intiqal. Takbir di dalam sholat ada dua. Takbiratul ihram, ketika seseorang mau memulai sholat. Dan takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari rukun yang satu ke rukun yang lain. Naam. Barakallahu fikum. Qala wala yuqaddimuhuma ilal ardi, bal yakhiru ala rukbataihi, thumma yadaihi, thumma jabhatihi wa anfihi. Ini pendapat Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Ketika seseorang mau sujud, la yuqaddimuhuma ilal ard. Ketika seseorang mau sujud, tidaklah mendahulukan kedua tangannya ke lantai. Ini pendapat siapa? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Adapun Asy-Syaikh Al-Albani, beliau berpendapat ketika seseorang mau sujud mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, berbeda pendapat antara Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Al-Albani. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin apa? Mana yang beliau dahulukan? Kedua lutut. Ketika mau sujud, pendapat Syekh Ibnu Utsaimin mendahulukan kedua lutut. Pendapat Syekh Al-Albani mendahulukan kedua tangan. Kita lanjutkan fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Bayakhiru ala rukbatahi, bahkan ketika seseorang mau sujud, dia bersujud dengan mendahulukan kedua lututnya. Summa yadaihi, baru setelah itu kedua tangannya. Suma jabhatihi, kemudian suma jabhatahu, kemudian jidatnya, wa anfahu, dan hidungnya. Naam. Qala fa awwalu ma yasilu rukbatan, maka yang pertama kali sampai ke lantai itu adalah kedua lutut. Suma kafan, baru setelah itu kedua telapak tangan. Sumal jabhatu wal anfu, kemudian setelah itu barulah jidat dan hidung. Naam. Rawan Nasa'i wa Abu Dawud an Wa'il bin Hujr, telah diriwayatkan dari al-Imam An-Nasa'i dan Abi Dawud dari sahabat Wa'il bin Hujr. Ini dalil yang dibawa yang dijadikan hujjah oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika seseorang mau sujud mendahulukan kedua lutut. Qala Wa'il bin Hujr, berkata Wa'il bin Hujr, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila beliau bersujud, wa du'a rukbataihi qabla yadaihi, beliau terlebih dahulu meletakkan atau mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berpendapat dengan hadis ini, ya, bahwa ketika seseorang mau sujud yang didahulukan adalah kedua lutut. Nah, adapun Asy-Syaikh Al-Albani, beliau memandang yang pertama kali sampai ke lantai adalah kedua tangan. Beliau berdalil dengan hadis yang lain. Kalau sama diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Abu Dawud, tapi sahabatnya beda. Kalau pendapat Syekh Ibnu Utsaimin dari sahabat Abu Wa'il bin Hujr. Adapun Asy-Syaikh Al-Albani dari sahabat Abu Hurairah. Qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajada ahadukum, apabila salah seorang dari kalian bersujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, janganlah dia bersedepak seperti sedepanya unta. Unta kalau bersedepak, dia dahulukan yang bagian depan. Nah, pernah lihat unta? Pernah mungkin digambar ya. Nah, ketika unta mau sedepak, dia dahulukan bagian depan. Wal yadu' yadaihi qabla rukbataihi, hendaklah seseorang yang mau sujud meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Jadi kedua syekh ini, ya, masing-masing membawa dalil yang sahih. Masing-masing membawa dalil yang sahih. Naam. Maka ini khilaf antara khilaf yang khilaf dalam permasalahan furu', dalam masalah cabang. Bukan khilaf antara sunnah dengan bid'ah. Kalau sunnah dengan bid'ah khilafnya, maka yang bid'ah tidak teranggap. Naam. Tetapi ini khilaf dalam permasalahan fiqhiyah atau furu'iyah. Permasalahannya luas. Apalagi keduanya membuat dalil yang sahih. Naam. Kemudian masing-masing syekh ini, ya, mengambil contoh seekor unta. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, ketika mau sujud, Rasul katakan, apabila salah seorang dari kalian mau sujud, janganlah dia sedepak seperti sedepanya unta. Unta kalau sedepak, apanya dulu? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, tangannya dulu. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, unta ketika sedepak, itu tangannya dulu. Maka kita diperintah untuk menyelisih unta. Berarti kalau unta sedepak dengan tangan dulu, kita sedepak dengan lutut dulu. Paham ya? Jelas ya? Nah, maka dijawab oleh Syekh Albani, nah, tangannya, lututnya unta itu ada di mana? Lututnya unta ada di mana? Ada di tangannya. Maka jangan seperti sedepannya unta, berarti jangan lutut dulu, tapi tangan dulu. Karena sudah di lututnya ini sudah ada di tangannya unta. Nah, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau berbicara seperti ini, masalah ini gak akan ada selesainya. Karena unta masing-masing berhujjah dengan satu hadis, jangan sedepak seperti sedepannya unta. Iya. Yang mengatakan unta kalau sedepak tangannya dulu, buktinya lututnya dulu yang sampai. Yang mengatakan unta sedepak lututnya dulu, Nah, buktinya tangannya dulu yang sampai, karena lututnya ada di tangannya. Nah, bingung gimana coba? Barakallahu fikum. Ini disampaikan seperti ini agar ketika kita melihat salah seorang dari ikhwah kita yang ini sujudnya tangan dulu, yang ini sujudnya lutut dulu, untuk tidak mempermasalahkan. Nah, ini bukan ahlu sunnah ini bukan salafi ini. Kenapa? Karena dia kalau sujud ruku apa lututnya dulu. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Ini permasalahan yang luas. Maka Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, baik, kita kesampingkan dulu. Kita kesampingkan permasalahan tangan unta ada di mana, lutut unta ada di mana. Ya. Disebutkan bahwa unta ketika sedepak, ketika mau merunduk, mendahulukan bagian depannya dulu. Kesampingkan masalah tangan dulu atau lutut dulu. Jangan bahas masalah ini. Kita bahas bagaimana unta ketika mau sedepak. Bagian depan apa bagian belakang? Bagian depan ya, jeglok gitu. Nah, seperti itu. Maka hendaknya orang yang mau sholat jangan mendahulukan bagian yang depan, tetapi hendaknya mendahulukan yang bagian belakang. Entah itu mulainya yang dia sampai ke lantai tangan kedua tangannya dulu atau kedua lututnya dulu, tidak masalah. Yang penting jangan dia langsung dari berdiri langsung ke depan. Ngejerongkong ke depan. Tahu yang ngejerongkong ya? Ini bahasa apa ini ngejerongkong? Bahasa Cina ya. Nah, janganlah engkau sujud seperti sujudnya unta. Ini mendahulukan bagian yang depan. Seperti ini ya. Yang dilarang ya, itu dari berdiri langsung ke arah depan. Jelas ya? Jadi itu yang jadi permasalahan. Jadi laba tidak mengapa, mau kedua tangan dulu atau kedua lutut dulu. Yang penting jangan dari berdiri langsung ambruk ke depan. Nah, wallahu alam, hikmahnya apa? Mungkin di antara hikmahnya adalah supaya kita tidak menyerupai binatang, karena menyerupai binatang suatu yang tercela. Juga supaya tidak membahayakan ketika seseorang dari berdiri langsung sujud, bisa selip tangannya, terkilir. Nah, barakallahu fikum. Wadih, jelas? Nah. Jadi itu kesimpulannya supaya kita tidak sedepah seperti sedepahnya unta. Nah, barakallahu fikum. Baik. Permasalahan berikutnya adalah al-hay'atu al-fi'liyah li-sujud. Keadaan seseorang ketika sujud. Nah, ini permasalahan baru. Yang pertama, yasjudu ala a'dha'ihi sab'ah. Hendaknya seseorang bersujud di atas 7 bagian tubuhnya. Hendaknya seseorang ketika bersujud di atas 7 anggota tubuhnya. Apa saja 7 anggota tubuh itu? Qala jabhatuhu ma'a anfihi. Jidatnya dan hidungnya. Jidat dan hidung satu bagian. Ya. Kita disuruh sujud untuk bersujud di atas 7 bagian. Nah, 7 anggota tubuh. Anggota yang pertama, jidat dengan hidung. Ini satu bagian. Wa hadha udwun wahid. Ini satu bagian. Jidat dan hidung satu bagian. Fal anfu tabi' laha. Hidung ngikut dengan jidat. Ini satu wajah. Wal kaffain. Kedua telapak tangan. Satu, dua, tiga. Sudah tiga ya. Nah, jidat dengan kedua telapak tangan. Sudah tiga. Warukbatain, kedua lutut. Sudah berapa? Tiga tambah dua. Lima. Wa atraful qadamain. Naam. Barakallahu fikum. Dan kedua, apa? Kedua ujung kaki. Sudah berapa? Tujuh. Tujuh anggota bagian ketika seseorang sujud. Naam. Bisa disebutkan? Yang pertama apa? Wajah termasuk juga hidung, satu. Kemudian kedua telapak tangannya, tiga. Kemudian kedua lututnya, lima. Kedua ujung kakinya, tujuh. Nah, Qala la yarfa'u minha azman wahidan. Tidak boleh seseorang mengangkat satu bagian pun dari tujuh bagian ini. Terkadang ketika orang lagi sujud, kaki yang kiri ngegantung ke kaki yang kanan. Berarti kalau kaki yang kiri ngegantung, berapa anggota yang dipakai? 6. Ya kan? Karena kaki kirinya ngegantung di kaki yang kanan. Ya, seperti ini. 6. Atau dia pakai garuk-garuk yang kanan. Ketika sujud, yang kanan dipakai garuk-garuk kaki yang kiri. Hilang keharusan bersujud di atas 7 anggota bagian. Li'anna Allah amarona bidzalik, karena Allah telah memerintahkan kita untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Fi sahihil Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. Tsumma fasalahan Nabi, kemudian Nabi merinci. Beliau berkata, alal jabhah. Yang pertama di atas jidat. Wa asyara bi yadihi ala anfi. Beliau memberi isyarat juga ke hidungnya. Berarti jidat dengan hidung satu bagian. Wal yadain, dan kedua tangan. Sudah 3. Wa rukbatain, dan kedua lutut. 5. Wa atrafil qadamain, dan kedua ujung kaki. Nah, sudah 7 anggota bagian. Wa lanakfitu siyaba wasya'ar. Nah, dan tidak menggulung rambutnya, menarik pakaiannya, dan menahan rambutnya. Jadi ketika orang mau sujud, terkadang pakaiannya diangkat. Nah, terkadang ketika sujud, diangkat pakaiannya. Hadza la yajuz. Nah, wa qala ba'dul ulama yukruh. Ada yang mengatakan makruh. Tanbih, sebagian orang ketika bersujud, ya, yang menempel ke lantai adalah jempol kakinya saja. 6. Wal baki marfu'an, dan jari-jari kakinya yang lain ngegantung. Ya. Jadi ketika sujud, gimana ini jempolnya? Hanya jempolnya saja yang nempel. Kaki, jari-jari yang lain ngegantung. 6. Fahadza ghalatun. Ini ghalat, ini keliru. 6. Wa ana asyku fi sihhati hadza. Bahkan aku meragukan, kata Syekh, kebenaran salat orang tersebut. 6. Bala budda min nau'i ittika, tetapi hendaknya ketika sujud itu posisi jari seperti keadaan ittika. 6. Jadi kakinya itu benar-benar menempel, jari-jarinya ini semua menempel ke lantai. 6. Barakallahu fikum. Ada yang mempraktekan? Kemarin sudah dipraktekan ya sama Abdul Aziz. Jadi ketika sujud itu kaki bukan seperti ini, jari-jari kaki tidak seperti ini. Melainkan semuanya menghadap ke kiblat, jari-jari ini. Maka untuk melakukan, untuk bisa seperti ini, harus ada dorongan. Harus ada dorongan ke arah depan, tumpuan ke lutut. Kalau hanya sekedar sujud, agak susah. Harus ada dorongan supaya kakinya bisa, jari-jarinya bisa menempel di atas lantai dan mengarah ke kiblat. Nah, barakallahu fikum. Qala yaj'alu kaffayhi, kemudian meletakkan kedua tangan di mana ketika sujud? Ketika sujud, seseorang meletakkan kedua tangan pada dua bagian. Salah satu dari dua bagian. Yang pertama, hiyalu jabhatihi wa anfi, sejajar dengan apa? Jidat dan hidungnya. Jadi seperti ini ketika sujud. Sejajar. Jangan seperti ini. Sujud tangannya ke sini. Nah, terlalu jauh. Yang pertama apa? Sejajar dengan jidat dan hidung. Seperti ini. Ketika sujud. Kemudian yang kedua, hiyal mangkibaihi, sejajar dengan pundaknya. Ini seperti ini. Ya, sejajar ketika sujud. Nah, jangan terlalu ke bawah perut, jangan di perut. Nah, tetapi sejajar dengan wajah atau sejajar dengan dua pundak ini. Barakallahu fikum, dan ini berlaku untuk laki dan perempuan. Tidak ada kekhususan bagi perempuan. Nah, karena berkembang di masyarakat bahwa perempuan itu ketika sujud harus berbentuk huruf F. F atau V? Hah? V. Nah, ini ya V ya. Seperti ini. Apa? Susah sekali. Wallahu alam, katanya Afan. Ana sebutkan supaya tersampaikan syubhat mereka. Supaya ketika perempuan sujud, ininya kencang. Nah, payudaranya demikian. Dan ini tidak ada dalilnya kok sholat dikait-kaitkan dengan kesehatan ataupun anggota tubuh yang lainnya. Tidak. Nah, barakallahu fikum, kaifiat sholat tauqifiyah sesuai dengan dalil. Nah, barakallahu fikum. Bahkan sunnahnya adalah dilebarkan. Sunnahnya adalah dilebarkan jika memungkinkan. Jika dia seorang imam atau sholat sendirian, lebarkan sampai terlihat putih ketiaknya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, ya terlihat ketiak ketiaknya. Nah, adapun ketika berjamaah, shofnya rapat sempit, maka barakallahu fikum tidak perlu dilebarkan, ya karena ini hukumnya sunnah. Jangan sampai, oh ini sunnah, dia tidak memperhatikan jamaah yang kanan dan kiri, sampai-sampai mengganggu kena sikut wajah temannya. Lah, dia rapatkan. Nah, disesuaikan. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, meletakkan kedua tangan ada berapa tempat? Dua. Sejajar dengan wajah dan sejajar dengan kedua pundak. Yang ketiga, yabsutuhuma 'alal ard. Membentangkannya ke lantai. Nah, dibentangkan ke lantai. Ketika sujud, jari-jari menghadap kiblat dengan merapatkan antara jari-jari yang lain. Jadi dirapatkan. Jangan seperti ini. Ya, ketika sujud jangan seperti ini, tetapi rapat menghadap ke arah kiblat. Yamuddu asabi'aha ila qiblah mulsaqan ba'daha bi ba'd. Ya. Menjulurkan jari-jarinya ke arah kiblat dengan saling menempel antara satu dan lainnya. Nah. Kemudian ya'tadilu fi sujud. Ya. Yang tadil adanya seimbang ketika sujud. Nah. Fala madza? Fala yamuddu dhahrahu wala yaqusuhu. Nah, tidak terlalu menjulurkan sampai ke depan. Ya, tidak juga sampai bengkok. Tajiduhu yamuddu dhahrahu hatta innaka taqul amun batihun huwa am sajid. Terkadang kita mendapati seseorang ketika sujud itu seperti berlebihan, terlalu menjulur sampai apa? Seperti mau telungkup, ya, sampai-sampai mau telungkup, kan terlalu jauh. Nah, barakallahu fikum. Fasujud laisa fihi maddu dhuhr. Bahkan yang diperintahkan itu ketika sujud, ya, ketika sujud itu apa? Bukan punggung ini supaya menjulur jauh, bukan. Balid dhuhru yurfa wa ya'lu hatta yatajafa an fakhidhain. Tetapi ketika sujud hendaknya perut ini, ya, menjauh daripada kedua pahanya. Nah, baik. Seperti ini. Perutnya jauh daripada kedua pahanya. Tidak terlalu jauh. Ada terkadang yang sujud seperti ini. Perutnya dengan pahanya berdekatan. Yang diperintahkan adalah apa? Perut ini menjauh daripada paha. Karena yang diperintahkan adalah bukan memanjangkan atau menjulurkan punggung sampai menjulur. Ini bahkan menyerupai ta'zib, karena akan menyiksa di bagian kepala, terlalu ke depan. Ya. Tetapi hendaknya dia tabi'i, normal, dan perutnya dijauhkan daripada kedua paha, tidak terlalu ke depan. Nah, sampai-sampai perutnya melendong, kalau bahasa kita yang melendong, ya. Abu Fatir paham melendong. Nah, kayak benang kalau kejauhan dia jadi begini. Ya. Mendekat dengan perutnya. La. Barakallahu fikum. Taib naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan pada pekan yang akan datang insyaallah. Ini namanya i'tidal ketika sujud. Naam. Seimbang ketika sujud, tidak terlalu menjorok ke depan. Naam.